Pada kesempatan ini, Anda diminta untuk menggantikan jadwal Al-Ustadz Abdullah Al-Jakarti Hafizullahullah, karena beliau berhalangan. Maka kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad karya Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kita akan membacakan satu hadis saja pada kesempatan ini dan syarahnya, di mana kita telah memasuki bab birrul walidil musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Telah kita bacakan hadis yang pertama tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian hadis yang kedua telah kita bacakan pula tentang peristiwa atau kisah yang terjadi pada sahabiah Asma bintu Abi Bakar. Maka pada kesempatan ini kita akan membacakan hadis yang ketiga dalam bab ini. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar qala. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis ini sampai Abdullah bin Dinar berkata, beliau mengatakan, Abdullah bin Dinar mengatakan, sami'tu Ibnu Umar yaqul, aku telah mendengar Abdullah bin Umar berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara'a tuba'u. Kata Abdullah bin Umar menceritakan bahwa beliau melihat bapaknya yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Umar ibn al-Khattab pernah melihat pakaian siyara. Apa itu pakaian siyara? Saubun musayyarun fihi khututun minal qazzi kasuyur. Ya, ini satu jenis pakaian yang bahannya bercampur dengan bahan dari sutra. Seperti garis-garis. Ada kandungan sutranya, unsur sutranya. Nah, Abdullah bin Umar menceritakan bahwa bapaknya Umar Ibn al-Khattab pernah melihat pakaian siyara ini. Tuba'u yang dijual di pasar atau toko. Faqala, lantas Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ibta' hadhihi, wahai Rasulullah belilah pakaian ini, belilah pakaian siyara tadi. Falbasha yaumal jumu'ati, lalu kenakanlah pakaian ini pada hari Jumat, menghadiri salat Jumat. Wa idza ja'akal wufudu, dan saat ada utusan yang datang kepadamu. Ini perkataan Umar kepada Rasulullah SAW. Umar menyarankan Rasulullah SAW membeli pakaian siyara ini, pakaian ada kandungan sutranya. Lantas apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Qala, ya, berkata Rasulullah SAW, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Ya. Sungguhnya yang mengenakan pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ini orang-orang kafir. Kata Rasulullah SAW, pakaian sutra itu dikenakan hanya orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Lalu fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Setelah itu, berselang waktu setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi beberapa lembar pakaian siyarah ini. Ada yang memberi Rasulullah SAW beberapa lembar, beberapa helai pakaian siyarah ini. Fa arsala ila Umar bihullatin. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan satu helai kepada Umar. Rasulullah SAW memberi Umar satu helai pakaian siyarah ini, pakaian ada kandungan sutranya ini. Faqala, lantas Umar berkata, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Bagaimana aku kenakan pakaian ini padahal engkau telah mengatakan seperti yang telah engkau katakan tentang pakaian ini. Ini dilarang ya oleh Rasulullah SAW. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW ya, ketika diberi pakaian siyarah ini, bagaimana aku kenakan pakaian ini padahal sebelumnya engkau larang ya Rasulullah SAW. Qala, lantas Rasulullah SAW berkata, inni lam u'tikaha litalbasaha. Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu bukan untuk kamu kenakan wahai Umar, walakin tabi'aha au taksuaha, kan, tapi untuk engkau jual atau engkau pakaikan kepada orang lain. Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Setelah itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan pakaian siyarah ini kepada seorang saudaranya yang berada di kota Mekah sebelum saudaranya itu masuk Islam ya, ketika masih kafir. Nah, berkata Al-Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis yang agung ini. Hadzal haditsu fihi jawazu silatil qaribi liqaribihi idza kana kafiran. Hadis ini terkandung di dalamnya dibolehkan menyambung silaturahim kepada kerabat ya, dibolehkan saling bersilaturahim ya, sesama kerabat idza kana kafiran ya, walaupun ya kerabat tersebut kafir ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang bersilaturahim, menyambung tali hubungan kekeluargaan kepada kerabat yang kafir. Ya, disimpulkan dari apa yang telah dilakukan oleh Umar. Umar memberikan hadiah kepada saudaranya yang kafir di Mekah. Wa rubbama takunu sababan fi dukhulihi fil Islam. Dan boleh jadi dengan bersilaturahim terhadap kerabat yang kafir, boleh jadi itu menjadi sebab kerabat yang kafir itu masuk Islam. Fa aslama akhu Umar hadza, sebagaimana saudara Umar yang diberikan hadiah pakaian sutra tadi masuk Islam. Ya, ya. Nah. Dan di antara sebabnya tentunya ya, ada hubungan dengan kisah ini, diberi hadiah oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dan sebagaimana yang telah kita bacakan pada hadis yang sebelumnya, bahwa prinsip Ahlus Sunnah yang ini perintah dan syariat yang Allah turunkan kepada kita dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Ini kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah tidak melarang, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Secara umum terhadap orang-orang kafir, zimmi, mu'ahad, musta'man, dibolehkan untuk berbuat baik dan berlaku adil, dan boleh dan bisa saja itu menjadi sebab kebaikan yang kita lakukan, adab akhlakul karimah yang kita lakukan itu menjadi sebab mereka masuk Islam. Yang dilarang sebagaimana telah kita bacakan, dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir harbi. Hanya satu jenis kafir ini yang kita dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, yang memerangi, menyerang, menjajah kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Ini tidak boleh kita berbuat baik kepadanya. Kemudian wa fihi tahrimu tashabbuhi bil kuffari wal mutrafin. Dalam hadis ini adanya pengharaman tashabbuh, meniru orang-orang kufar dan orang-orang yang hidup berlebihan. Dalam hadis ini kata Syaikh Zaid Al-Madkhali, adanya pengharaman ya, meniru orang-orang kafir dan orang-orang yang berlebihan. Disimpulkan dari hadis ini, kata Rasulullah SAW, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Yang mengenakan pakaian sutra ini hanyalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat, yaitu orang-orang kafir. Dan disimpulkan dari hadis ini, kata Syedzid, dilarang kita meniru mereka, pakaian mereka, adat mereka. Dan juga al-mutrafin, dilarang kita meniru orang-orang yang berlebihan dalam hidup ini. Dilarang kita meniru orang-orang yang bermewah-mewahan, hidup berlebihan, sampai-sampai melakukan israf, melakukan tabzir, yang itu dilarang dalam syariat kita. Nah, sungguhnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digunakan untuk membantu kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita beramal sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Maka di sini diingatkan oleh Syekh Zaid, dilarang kita meniru orang-orang kafir dan orang-orang yang bermewah-mewahan. Ya. Yang bermewah-mewahan sini sampai melakukan israf dan tabzir. Nah. Kemudian wafihi masyru'iyatut tahadi bainal ashab. Dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan saling memberikan hadiah antara sama teman, antara sama sahabat, termasuk juga antara sama saudara, ya. Apalagi kepada orang tua dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya. Di sini disyariatkan, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, ya. Mana beliau mengirimkan hadiah kepada saudaranya yang berada di Mekah. Dan dengan sebab itu, wallahu alam, saudaranya, ya, di antara sebabnya, di antara sebab saudara masuk Islam, ya, ya, dengan kebaikan dan akhlak mulia yang diperlihatkan oleh Umar bin Khattab kepada saudaranya, yaitu dengan memberi hadiah, saling memberi hadiah. Kemudian wafihi jawazu bai'i ma yuhda ila syakhsi liyantafi'a bi tsamanihi. Nah, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita dibolehkan menjual hadiah yang telah diberikan untuk memanfaatkan harganya, ya. Nah, jika ada yang memberikan kita hadiah, ya, buku misalnya, kitab, ya, atau yang lebih mahal dari itu, ya, maka boleh dijual untuk kita manfaatkan uangnya, ya. Karena ini disimpulkan dari hadis yang telah kita bacakan ini. Kemudian wa fihi masyru'iyatut tajammuli bil libas wa nahwihi lil jumu'ati wal a'yadi wal wufud. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkan tajammul, berhias, ya, berhias dengan pakaian dan yang lainnya, dengan minyak wangi dan yang lainnya. Untuk apa? Lil jumu'ati, untuk menghadiri salat Jumat. Wal a'yadi, menghadiri salat Id. Wal wufudi, termasuk juga disyariatkan berhias untuk menyambut utusan, ya, atau delegasi. Disimpulkan dari hadis yang agung ini. Nah, sebagaimana kata Umar, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yawmal jumu'ati wa idza ja'akal wufud. Ya Rasulullah, belilah pakaian ini lalu kenakanlah untuk menghadiri salat Jumat dan saat menyambut utusan yang datang kepadamu. Dan terakhir kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, walakin bilubsi ma la mahzura fihi wallahu a'lam. Akan tapi berhias dengan pakaian itu disyaratkan mengenakan atau memakai pakaian yang tidak dilarang dalam syariat kita. Nah, seperti pakaian sutra, ya, itu dilarang. Ya. Boleh apa saja kita gunakan untuk berhias selama itu tidak dilarang oleh syariat kita. Nah, seperti sutra atau emas untuk laki-laki, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam, kata Syekh Zaid, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Nah, ini penjelasan hadis yang agung ini. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.